sekali ku telah berjanji. Performance by DJ Opus Remix. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Jangan ceritain masa ku dalam pacarku sedang mimpiku. Pacarku DJ Opus kesayangannya aku. Sakitnya tuh di sini melihat terbiar awan tidur yang sama lipet. Jangan ceritain masa ku dalam pacarku sedang mimpiku. Pacarku DJ Opus kesayangannya. Performance by DJ Opus Remix. Party the Night, performance by DJ Opus Remix. Bahagia hati DJ Opus, main musik hatinya tuh. Enak, enak, enak, lapang, lapang, tuh yang nyemang. Coba by DJ Opus Remix. Band.